selalu menjadi perhatian tiap periang. Hatiku selalu cemburu kepadanya. Punya pacar seksi lebih sulit dari yang cantik, karena selalu banyak mata yang tiap periang. Hatiku selalu cemburu